Bismillah, terima kasih kepada Tuan Moderator. Saya nak respon Ustaz Asaduddin. Dia kata dia berharap daripada kecil UMNO ada apa-apa satu. Saya akan bagi borang UMNO boleh. Salah cuci sikit. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, saya berharap apa yang kita dapat pada malam ini, saya ulang balik apa yang saya sebut di awal tadi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya kepada Nabi, ayyul adyani afdal, agama apa yang paling baik? Al-harifiyah as-samha. Agama yang lurus dan agama yang penuh dengan toleransi. Jadi tentunya kita beriman dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah nyatakan walau syaa rabbuka laja'alanna ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Kalau Allah nak, niscaya Allah akan jadikan umat ini semuanya satu. Tetapi manusia dan umat ini masih lagi menyelisih antara satu dengan yang lain. Al-Imam Ibnu Katsir bila diberikan tafsiran ayat ini kata dia, wala yazaru khilaf bainan nas fi adyanihim wa i'tiqadi milalihim wa nahlihim wa madhahibihim wa ara'ihim. Yakni merujuk bahawa sini kekhilafan manusia itu akan berterusan berlaku. Sama ada dalam soal agamanya, sama ada dalam soal i'tiqad kepercayaan agamanya, dan juga madhab-madhabnya, dan juga pandangan-pandangan. Maknanya kekhilafan ini satu fitrah dan akan berterusan. Cuma bagaimana kita mengurus khilaf? Adakah dengan berbeza pendapat kita melabelkan orang? Ini isu dia. Sekarang ni labelism ni, kukalism, labelism ni satu masalah yang besar. Kita tak setuju dengan pendapat tersebut. Nyatakan secara terhormat. Kita berhak mengkritik, siapa kita tak berhak mengkritik? Berhak mengkritik. Tetapi gunakan seruan yang betul dan gunakan perkataan-perkataan yang menunjukkan hemah dan haibah kita. Demikian manusia. Baru ada samha, baru ada keindahan Islam, baru orang bukan Islam melihat dan hormat dengan orang Islam. Jadi saya kira demikian saja. Dan nasihat saya terakhir untuk orang bukan Islam di luar sana, kalian juga jaga sensitiviti orang Islam. Di samping saya menuntut orang Islam menjaga sensitiviti orang bukan Islam. Sama-sama. Ini yang perlu kita suarakan. Jangan sebelah pihak saja kita bercakap, tetapi kepada orang bukan Islam kita menuntut kepada mereka. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.